Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, lihat di halaman 31 bawah. Ini belum kita baca. Nah. Mukhlis, tafadhal baca Mukhlis. Memangnya kenapa kalau rahimahullah? Hah? Kok itu pemahaman dari siapa rahimahullah yang meninggal? Antum bersin. Dijawab teman antum. Ya, apa teman antum jawabnya? Ngucap setelah antum bersin bertahmid alhamdulillah. Apa jawab teman antum? Ya, hamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Antum masih bersin, masih hidup berarti. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di banyak buku-bukunya. Mulai kitabnya apa? I'lam apa? Rahimahullah. Kok didoain rahmat pembacanya? Pembaca kitab beliau masih hidup. Kenapa mesti diralat? Qala rahimahullah. Hafizullah. Kayak jadi badal qolat. Ya. Enggak perlu. Ya enggak apa-apa orang masih hidup rahimahullah. Enggak masalah. Ya orang masih hidup didoain rahmat bagus. Ya. Tapi itu salah paham. Hafizullah khusus masih hidup. Rahimahullah khusus yang udah is dead. Nah, ini keliru ya. Baik. Tafadhal. Wa nahnu aidan ta'allamu hadhihi al-umur min ajli an nubayyana lin-nasi amraha wa nad'uha ila Allahi 'ala basiratin hatta naslama wa yusallima Allahu bina wa diwasal wa yusallima Allahu gitu. Terus lanjut. Wa nawafidul islami kama sababa dia mufsidatuhu paman aslama wa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Pakot yang kudu Islam wa tauhidu binatidi min hadhihi nawajidi wa huwa yadri aw la yadri fa yakunu murtaddan wa fi adadil kafirina. Baik. Wa fi adadil kafirina. Wa nahnu aidan kata Syekh Shalih Al-Mauzan rahimahullah untuk menyanggah rad ala Syekh Mukhlis. Rad ala Syekh Mukhlis. Ya. Kita juga nata'allamu hadhil umur. Mempelajari berbagai perkara ini. Min ajli, kenapa sih kita pelajari perkara kesyirikan, kemurtatan, hal-hal yang menyebabkan murtad? Min ajli ayubayyinan linnasi amruha. Ya, supaya kami dapat menjelaskan kepada khalayak perkara ini. Wa nad'u ila Allahi ala basiratin, dan kita mengajak manusia kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemurtatan, itu di atas basirah, di atas ilmu, karena kita sudah tahu ilmunya. Pembatal keislaman itu apa? Maka kita bisa jelaskan kepada orang-orang, kepada khalayak. Ya, gimana kita mau ngasih tahu apa sih pembatal keislaman? Kita sendiri aja enggak ngerti. Malah nanti disebutkan dosa besar yang bukan pembatal keislaman disebut sebagai pembatal keislaman. Nah, ini keliru. Ya. Semisal seorang ditanya apa sih yang membatal Islam? Dia mengatakan membunuh muslim dengan sengaja. Ini keliru. Istinbat yang salah. Kenapa? Pemahaman dia tidak berdasarkan seperti yang dipahami oleh para ulama. Memang benar ada dalilnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ya, dia sangka itu akan mengeluarkan mukmin dari Islam. Ya, ini pemahaman yang keliru. Nah, oleh karena itu kita butuh pengetahuan hal ini. Baca lagi, oleh karena itulah saya berniatkan Setelah kita selepas membaca durus syarah Nawakidul Islam ini, kita baca Subul Salam, syarah Nawakidul Islam Syekh bin Baz, supaya lebih mendalam lagi. Ya, antum dari sekarang sudah beli buku ini, minimal sebagai pembanding dari kitab kita yang kita baca dan persiapan. Ya, nah, buku ini jarang dibaca ya, oleh kaum muslimin. Entah kenapa, maka kita coba mengikuti sunnah hasanah dari kalangan ulama untuk membacakan kitab-kitab ulama ini. Baik. Mana lagi? Hatta naslama, hingga kita selamat, wa yusallimallahu bina, dan Allah menyelamatkan kita, ya, mansya'u mansya'a min ibadih. Ya, afwan. Dan Allah menyelamatkan bina, maksudnya biwasitotina, dengan perantara kita, baru man, mannya itu man mausul fi mahalli nasbin sebagai maf'ul, maf'ul bi dari yusallim. Dan Allah menyelamatkan siapa saja yang Allah, siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, bina, dengan melalui perantara kita. Itu maksudnya. Dengan perantara dakwah kita. Berarti di sini fal haqiqatu, maka hakikat annal amra khatirun jiddan. Maka hakikat perkara ini sangat berbahaya sekali. Wa nawaqidul Islam kama sabaq, dan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman sebagaimana yang telah berlalu, hiya mufsidatuha wa mubti wa mubtilatuhu. Hiya mufsidatuhu wa mubtilatuhu. Pembatal Islam itu adalah yang merusak Islam, yang membatalkan Islam. Ya, sudah saya sebutkan tadi Al-Haitami, ya, salah satu pembesar imam madhab Syafi'i dan juga imam dalam madhab Ash'ari, mengatakan pembatal Islam itu 400 mayoritasnya itu tidak ada udzur bil jahal. Artinya beliau menyebutkan banyak bentuk istihza, ya, istihza, olok-olok dari kalangan orang-orang yang jahil yang langsung diponis murtad oleh Al-Haitami dan kalangan ulama yang lainnya, langsung diponis murtad. Siapa yang mengolok jenggot, nah, ini murtad. Siapa yang mengolok adzan, murtad. Siapa yang mengolok semua syariat, mengolok masjid, nah, ini juga termasuk di antara bagian dari, ya, riddah, kemurtadan. Nah, ini ya, ini penting untuk diketahui. Banyak orang enggak paham. Banyak orang enggak paham. Ini ngeledek, ada orang awam. Salat yuk, titip absen ya. Nah, ini istihza ini. Ya. Titip absen kan ada begitu tuh. Ya. Titip salam, ini istihza ini, ya, bahaya ucapan seperti ini. Khatirun jiddan, kata Syekh, bahaya sekali. Ya. Dia kenapa titip salam itu? Kesalahannya pertama istihza, yang kedua apa? Dia tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dari ketua kelas, dari wali kelas, dari kepsek, titip absen atau dari bos. Dia tasbih, ini bahaya sekali. Ya. Kalau orang ini madhabnya Ash'ari, hadah, kelas-kelas. Ya, murtad, keluar dari Islam. Ini Ash'ari ini, baru Ash'ari. Ya. Baru Ash'ari. Oke, gimana kalau inkana Wahabiyana, kalau dia adalah Wahabi? Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Ya. Kemudian faman aslama wa syahida, maka barang siapa yang sudah berislam dan dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ya, itu membatalkan Islamnya dan membatalkan tauhidnya. Kenapa? Karena dengan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman ini, wa wala yadri aw la yadri, apakah dia tahu atau tidak tahu. Fa yakunu murtaddan wa fi adadil kafirin, maka dia termasuk maka dia murtad dan masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Nah, kemudian dibaca berikutnya, Mas Manto. Kaspo kasih rotin, nawakid, apa irobnya nawakid? Wah, mudob. Mubtadi apa mubtada? Oh, mubtada. Ya, nah, wah, wah, mudob. Al Islam baru. Mudahpun. Nah, berarti kasirah apa irobnya? Wah, kok nanut ke nawakid? Gimana ceritanya? Khobar. Berarti bacanya gimana? Pembatal Islam itu banyak. Ingat definisi khobar yang kata Ibnu Jurum. Wa al-ismul marfu Al-musnadu ila al-mubtada, ilaih. Ini isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Kedudukan dia memang seperti na'at, seperti sifat, tapi dia adalah disandarkan pada mubtada. Ya, dia sebagai khobarnya. Ya, misalkan kita katakan Syekh Wardono ganteng. Nah, Syekh Wardono jamilun. Nah, misalkan. Nah, jamilun itu khobarnya. Sama kayak begini. Nawakidul Islami katsiratun. Banyaknya nawakidul Islam. Nah, kayak begitu. Terus wa ausalaha ba'duhum ila arba'in mi'atin nah walakin ahamuha wa qawluha hadhil ashratu allati dakaraha syaikhul apa irabnya asyikh? Apa irabnya? Lu. Kok mubtada? Ah. Mubtada terus. Asyikh apa irabnya? Fa'il dari? Ahsanta. Terus. Asyikhul imamu al-mujaddidu Muhammad ibn Abdul Wahhabi. Muhammad ibn Abdul Wahhabi. Naam, terus. Rahimahullahu. Naam, terus. Nasihatan lil ummati wa khaufan 'ala al ummati min al wuqu'i fiha. Naam, taib. Hasbuk cukup. Naam. Ya barakallahu fiik. Perhatikan Syekh Shalih Al Fauzan menyatakan Nawakidul Islam mana dari baca? Dari mana Mas Panto bacanya? Kasiratun ya. Ah iya. Nawakidul Islam itu kasiratun. Banyak sekali. Banyak sekali nawakid. Pembatal-pembatal Islam itu banyak. Ya. Kemudian wa ausalaha ba'duhum, dan sebagian ulama sampai ausala yusilu, mengkategorikannya ini sampai ke 400 pembatal keislaman. Ya, lakin ahamuha wa akhtaruha, namun yang paling pentingnya, paling berbahayanya hadil asyratu allati dzakara asy-syekhu. Namun yang paling pentingnya, paling organnya ialah yang disebutkan, ya, 10 hal ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, nasihatan lil ummah, sebagai nasihat untuk umat. Wa khaufan 'alal ummati minal wuqu' fiha, dan beliau khawatir ya umat bisa terjerumus ke dalamnya. Ya, la innahu yukaffirul muslimina kama yaqulu adawuhu wa khusumuhu. Tidak maksudnya beliau menyebutkan pembatal keislaman ini, ana lompat ya. Lompat. Fahuwa, ini belum dibaca ya. Ya, fahuwa. Nah, tafadhol dibaca di sini Mas Yanto. Asyadduha asyirku fi ibadatillah fi ibadatillahi 'azza wa jalla. Wal ibadatu makhudatun min at-ta'abbudi wat tazalluli wal khudu'u wal ikhtiyari. Wal khudu'i al ikhtiyari wat taqarrubi ila Allahi bima syara'ahu hadhihi al ibadatu. Wa ba'dul ulama'i ya'rifuha yu'arrifuha bi annaha ghayatul hubbi lillahi 'azza wa jalla ma ghayatul dhilli lahu hadza ta'rifuha al mujmalu. Nah, asbur cukup. Dari mana bacanya tadi? Hah? Wa tayyib. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab innama katabaha kama wa adharaha nasihatan lil ummah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini Nawakidul Islam wa adharaha, menampakkannya, maknanya menyebarkannya, ini sebagai nasihat untuk umat. Wa khaufan 'alaiha wa isfaqan 'alaiha, karena beliau mengkhawatirkan umat dan karena kasih sayang beliau kepada umat. La annahu yukaffirul muslimin, bukan maksudnya beliau mau mengkafirkan kaum muslimin, kama yaqulu adahu wa khusumuh, sebagaimana yang dilontarkan oleh musuh-musuh beliau, ya, dan kalangan orang-orang yang mendebat beliau. Wa innama yansah yan wa innama yansahu almuslimina wa yudzakkiruhum wa yuallimuhum. Namun beliau hanya menasihati kaum muslimin, mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, li ajli ayyatajannabuha wa yabta'idu anha. Kenapa? Supaya kaum muslimin menjauhinya, ya. Sama ini ya tajannab, ya, sama dengan ya bata'id, ya, menjauhinya, pergi meninggalkannya. Nah, kemudian pembatal yang pertama, ini yang paling berbahaya dan paling parahnya, itu kesyirikan dalam beribadah pada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah diambil dari kata ta'abbud, peribadatan, tadallul, perendahan diri, wal khudu', ketundukan, al-ikhtiyari, yaitu dengan pilihan sendiri, maksudnya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, ya, wa taqarrubu ila wa taqarrubi ila ilallahi bima syara'ahu, ya, dan juga mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan. Wa hadhihi hiya al ibadah, inilah ibadah. Nah, kemudian sebagian para ulama mendefinisikannya dengan apa? Ibadah tersebut ghayatul hubbi lillah, puncak kecintaan pada Allah, ma'ghayatid dhil lillahu atau dhillu lahu, dan disertai dengan puncak perendahan diri di hadapan Allah. Hada ta'rifuha al-mujmalu. Ini definisi dari ibadah secara global. Nah. Akbar dibaca. Al-ibadatu ismun jami'un bikulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-a'mali wa al-aqwali al-zahirati wa al-batinati. Hadhihi hiya al-ibadatu bima'naha asy-syamil. Ismun jami'un bikulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-a'mali wa al-aqwali al-zahirati wa al-batinati. Fa hiya zahiratun 'ala lisani wal jawarihi wa batinatun fil qulubi. Fahiyya at-taqarrubu ilallahi bima syara'ahu. Wa anwa'uha kathiratun maskuratun fil kitabi wa sunnati. Wa qawluna yatadallulu wal khuduru wal ikhtiyari yukhriju bidhalika az-zilla wal khudu'a al-intiqor al-intiqor Atau antum juga boleh baca yakhruju, maka keluar dengan definisi ini adzil wal khudu. Boleh juga yakhruju, definisi mengeluarkan, boleh semua. Boleh antum baca yakhruju bidzalika adzillu akad. Terus faqulun nasi abdullahi al-mu'minu wal kafiru bimakna annahum khadi'una man qadi'una mun qadun aqdarillahi annafidati fihim hum ibadullahi yatasarrafu fihim kaifa yasha'u wala ahada yahruju an qadarihi wa qadarihi. Mana? Wa qadarihi. Wa qadarihi. Dari mana bacanya? Wa amma ta'bid. Adapun definisi dari ibadah yang mufassal, yang terperinci, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, segala apa yang Allah cintai maupun yang Allah ridai, baik berupa amal maupun akwal, ucapan-ucapan, perbuatan yang zahirah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Hadihi hiyal ibadah. Inilah makna ibadah. Nah, namun definisi ini bukan definisi yang final dari Syekhul Islam, atau jangan dipahami ini definisi ibadah satu-satunya. Beliau di lain kesempatan mengatakan apa itu ibadah? Tauhiduhu wa ta'atuhu wa ta'dimu awamiri wa nawahihi. Nah, kata Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Mentauhidkan Allah, mentaati Allah dengan mengagungkan perintah dan larangannya. Kemudian beliau juga menyatakan, ini di Majmu'ul Fatawa, ya, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah tauhiduhu subhanahu. Ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Ini ibadah. Ya. Bi anwa'il ibadati wa ta'ati awamirihi wa tarki nawahihi. Ya. Nah, yaitu dengan bentuk, dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada perintah dan larang, dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan wala sabila ila ma'rifati dzalika bitafsiri illa biwasitatil ilmi, dan tidak ada jalan untuk mengetahui hal tersebut secara rinci melainkan mesti dengan ya ilmu, dengan mengetahuinya, dengan belajar. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan hadhihi hiyal ibadah, inilah ibadah yang maknanya adalah asyamil, menyeluruh, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah, yaitu nama yang mencakup bagi segala yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik berupa amal, perbuatan, akhwal, ucapan yang nampak maupun yang tak nampak. Fahiyya dhahiratun ala lisani wal jawarih, maka dia nampak pada lisan, dia nampak pada anggota-anggota, wa batinatun fil qulub, namun tidak nampak pada hati. Fahiyya taqarrubu ilallahi bima syara'ahu, yaitu ibadah ini mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Wa qauluna, maka ucapan kami ibadah tersebut adalah tadallul khudu' ya ikhtiari, ya ibadah tersebut adalah ya tadallul perendahan diri, ketundukan, kepatuhan, ya yang al-ikhtiari, ya, yang tanpa paksaan, maka di sini mengeluarkan ya adzil al-khudu' al-ikhtirari, yaitu ketundukan maupun kepatuhan, perendahan diri maupun ketundukan, tetapi ternyata terpaksa. Faqulun nasi ibadullah, maka semua manusia mereka adalah hamba Allah. Mukminnya, kafirnya, maknanya mereka semua khadiun, ya, tunduk kepada Allah, munqadun, patuh kepada Allah. Ya, patuh li aqdarillah, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, annabidati fihim, yang sudah digariskan untuk mereka. Hum ibadat ibadullah, yatasarrafu fihim kaifa yasha'u. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah berbuat kepada siapa saja di antara mereka dari yang Allah inginkan. Wala ahada yakhruju an qada'illahi wa qadarih, maka tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari ketentuan dan takdir Allah. Nah, Pak Anwar, fadhal. Qala al-mu'allifu rahimahullah qala ta'ala inna kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, hadihi hiya al-ubudiyyatu al-amatu, wahiya laysat ikhtiyaratun ikhtiyaratan wahiya laysat ikhtiyaratan wa innama hiya ikhtiraliyyatun. Qala ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. وقولنا وإذا التقرب إليه بما شرعه يخرج التقرب إليه بما لم يشرعه من البدع والمحدثات fala budda ay yakuna taqarrubu ila Allah bima syara'ahu Allah li ibadihi wa ala lisani Rasulillah wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amma ay yuqdisa al-insanu ibadatan min indihi aw min indi syaikhihi aw min indi fulanin aw alanin alanin aw alanin ghairu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal ya ibadatun mubtada'atun batilatun wa mardudatun. Nah, kemudian Syekh menyatakan Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atar rahmani abada. Dan tidaklah semua yang ada di langit maupun yang di bumi, melainkan mereka nanti akan datang ke hari kiamat menghadap Allah yang Maha Rahman sebagai abada, sebagai hamba. Nah, inilah ubudiyah amah, ubudiyah umum, bukan ikhtiariyatan, bukan yang dia sadar sendiri, namun itu semua terpaksa. Allah Ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardh aw karaha wa ilaihi yurja'un. Milik Allah kepada milik Allah apa namanya? Berserah diri kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi secara sukarela maupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Maka pernyataan kami, ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan. Maka hal ini mengeluarkan, mendekatkan diri kepada Allah ya dari hal-hal yang Allah tidak syariatkan berupa bid'ah, muhdatsat. Ya. Maka mestilah ya, mendekatkan diri kepada Allah tersebut sesuai dengan yang Allah syariatkan kepada hambanya. Oh, ala lisan Rasulih, atau kepada ya lisan Rasulnya. Ya, adapun yang diadakan oleh seseorang berupa ibadah yang itu dia menyendiri, dia ngarang-ngarang sendiri dari dia aja, au menyendiri syekhi atau dari syekhnya atau dari sipulan, dari sialan selain Rasulullah, maka ibadahnya itu adalah mubtada'ah yang diadakan, batilah, membatil dan mardudah, tertolak. Nah, berikutnya Andika, Syekh. قال الشيخ رحمه الله كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة. Mana kok anak ibarat ya semua muhdatsatin umur fa inna kullu muhdatsatin bid'atun khabar inna. Nah, terus wa kullu bid'atin dolalatun khabar wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin bin nari. Hadha huwa ta'rifu al-ibadati wa amma asy-syirku fa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Cukup dulu, perhatikan. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amal tersebut tertolak. Man ahdasa, siapa yang mengada-ngadakan fi amrina dalam perkara agama kami, malaysa minhu, yang itu tidak berasal dari agama kami, bahwa raddun, maka dia tertolak. Juga sabda Nabi, iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan, maka setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah di neraka. Hadha huwa ta'rifu al ibadati, inilah dari definisi dari ibadah. Amma syirk, adapun kesyirikan, maka dia adalah fasarfu syai'in an min anwa'il ibadah li ghairillah. Dia adalah memalingkan sesuatu, ya sesuatu itu adalah bagian dari ibadah, ternyata dia palingkan li ghairillah, kepada selain Allah azza wa jalla. Nah, ardono kunna inna al-ibadata anwa'un katsirah tukhadu falau sarafa bahwa musyrikun. Apa irabnya syirik? Hah? Apa irabnya asyirik? Irabnya saya tanya, bahwa musyrikun asyirik, apa irabnya? Apa Rizam? Maaf, ul apa? Apa? Maaf ul mutlak, bahwa syirkun asyirka al akhbara. Nah, terus? Bahwa musyrikun asyirka al akhbara al mukhrija. Mukhrija min al-millati qabil labaha li ghayri Allahi aw nadara li ghayri Allahi aw sajada li ghayri Allahi aw da'a li ghayri Allahi ghayra aw da'a ghayra Allahi min amwati wal ghadina aw istighatha lil amwati aw ghayru dhalika fa hadha ibadati kita menyatakan sesungguhnya ibadah itu anwa'nya sangat banyak, jenis-jenisnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Seandainya seseorang memalingkan sesuatu saja dari ibadah lighairillah kepada selain Allah, maka berarti dia telah musyrik. Ya, dengan kesyirikan akbar yang akan mengeluarkan dia dari Islam. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah. Sujud pada selain Allah, kalau sujud ihtiram, pengmuliaan, penghormatan, para ulama membagi, ada terbagi menjadi dua, ada yang tetap kafir, musyrik akbar, sebagaimana Syekh Fauzan. Namun para ulama yang lainnya yang sama seperti Syekh Shalih Fauzan, yang menafikan udzur bil jahal, ya, ternyata ada yang tidak mengkategorikan sebagai syirik akbar. Semisal Asy-Syaikh Rajihi di syarah beliau di Fathur Rabil Hamid, syarah dari Ifadatul Mustaq, apa namanya? Tajrid Tauhid Al-Mufid. Au da'a ghairallahi, atau berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada minal amwat, ya, al-ghaibin, orang-orang mati yang telah mati atau yang tidak hadir, dan beristighosah kepada mereka atau yang lainnya, maka ini adalah kesyirikan pada Allah, karena ibadah semuanya dengan segala jenis-jenisnya itu adalah lillahi ta'ala, milik Allah. Ya, saya udah capek nih. Udah dulu kali ya. Udah, saya. Mau terus apa? Cukup deh ya. Hah? Udah lapar ini aneh. Tanggung-tanggung. Baris lagi, oh gitu ya, oh. Boleh juga, bolehlah. Cantum yang baca deh, enak kan baca ayat, ada harakatnya, dapat pahala. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah, kan? Ah, cantum. Ayo. Terus. Ya Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Dan Allah berfirman, beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Eh, cukup nanti pertemuan berikutnya halaman 34 masuk ke syarat yang pertama. Al-ibadah la tasihu illa bisyartain. Ibadah tidaklah sah kecuali memenuhi dua syarat. Ya. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Hah? Apa? Mungkin bisa mana lebih capek nih ya. Mudah-mudahan pekan depan kita mulai lebih awal sehingga kita bisa baca salah sausul, ya, dan juga dilanjut dengan nawakid al-islam. Besok tajirun anda libur dulu karena ada saya jadi petugas pernikahan, ya. Harusnya jadi pengantin ya. Ya. Karena yang nikah apa ya itu ya teman saya mau nikahin keponakannya, ya, karena keluarganya jauh, ya saya bagian dari situ plus khutbah juga insyaallah. Besok dars tajilun ada libur, tapi malamnya insyaallah tetap ada dars al-mulakhas. Nah,